Betapa ku mengerti, sebagai selingkuhanmu ku harus menjalani ikatan yang tersembunyi. Ku mencoba bertahan meskipun menyakitkan, tak menyisakan sebuah sesal di hatiku. Selama aku bisa membuatmu bahagia, berpaling ku tak mungkin singgahi hati yang lain. Sebatas harapanku, mohon pengertianmu bahwa ku ingin memilikimu seutuhnya. Seiring berlalu bergulirnya waktu, membuka rahasia di antara kita, pastinya kan ada hati yang terluka tak menerima semua kenyataan yang ada. Adanya bila memang kita tak mungkin bersama selamanya. Lalu bergulirnya waktu, membuka rahasia di antara kita, pastinya kan ada hati yang terluka tak menerima semua kenyataan yang ada. Namanya selingkuh itu indah. Betapa ku mengerti, sebagai selingkuhanmu ku harus menjalani ikatan yang tersembunyi.